Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. Semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita tambahan hidayah agar kita bisa senantiasa istiqomah di atas as-sirat al-mustaqim sehingga kita bisa mendapatkan husnul khatimah di atas at-tawhid ketika kita menutup mata. Allahumma amin. Ikhwani wa akhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana tertulis dalam jadwal, insyaallah mulai hari ini kita akan pelajari satu kitab yang sangat padat isinya walaupun hanya sejumlah 60 halaman matannya. Kitab ini kitab yang sesungguhnya kalau mau diselesaikan dengan waktu yang ideal, maka membutuhkan waktu sekitar 45 jam pertemuan. Namun panitia mengalokasikan waktu hanya 16 jam pertemuan selama 4 hari. Artinya apa? 3 kali lipat waktu dihemat dari waktu ideal. Padahal kata ulama, kitab ini adalah kitab yang tersulit dari tulisan-tulisan Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Kitab yang tersulit. Jadi ibaratnya idealnya kalau menempuh perjalanan 45 km per jam, saya disuruh berjalan membawa kalian dengan medan yang terjal, curam, di tepinya jurang dan seterusnya dengan waktu 3 kali lipatnya lebih cepat, berarti 130 atau 150 km per jam. Nah ini, maka ya siap-siap kalau seandainya banyak yang terlewatkan dari apa matan, atau kemudian terlalu cepat, atau kemudian kekurangan-kekurangan yang lain yang mungkin antum dapatkan dari penjelasan saya, ya banyak faktornya, diantaranya waktunya yang singkat. Baik, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah dari pihak panitia sudah memberitahu ke saya bahwasanya tidak mengapa karena waktu, menyadari waktunya yang tidak ideal, maka tidak mengapa tidak sampai habis. Saya sebetulnya kalimat seperti itu malah justru tertantang untuk menyelesaikan. Kalaulah bukan ini tentang syubhat. Kalaulah bukan kitab ini tentang syubhat, saya tertantang untuk menyelesaikan dalam 16 jam pertemuan. Tetapi kalimat ini kitab ini kitab tentang syubhat dan bantahannya maksudnya. Kitab tentang syubhat dan bantahannya. Maka kalau dalam menjelaskan terlalu kecepatan, kemudian yang difahami hanya syubhatnya, bantahannya enggak paham. Nah ini repot yang seperti ini nantinya. Lebih baik enggak saya ajarkan sebagiannya, tetapi enggak membahayakan akidah kita, daripada diajarkan cepat-cepat dengan target selesai, namun bantahan yang enggak paham, justru yang nyantol adalah syubhatnya. Ini ngeri yang seperti ini. Maka pertama kali kalau mau mempelajari kitab yang seperti ini, pertama kali adalah yaitu sandarkan hati Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hidayah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Janganlah Anda menyandarkan kepada kemampuan ilmiah Anda selama ini telah sukses menyelesaikan kitab ini, kitab itu. Apalagi ini adalah kitab yang tipis matannya. Maka saya pasti bisa, atau saya insya Allah mudah ini seperti ini dengan nada menggampangkan. Tidak demikian. Tetapi kita sandarkan hati kepada Allah, kita gantungkan harapan kita, kita berharap, maksudnya kita berharap hanya kepada Allah, agar Allah menyayangi kita dengan menjaga kita dari pemahaman yang salah, dengan berikan taufik kepada kita agar kita bisa memahami sesuatu yang terpenting dalam agama Islam ini dengan baik, yaitu at-tauhid, dan agar kita bisa membantah syubhat yang merancukan akidah umat ini. Kemudian yang kedua, trik yang kedua dalam mengikuti daurah ini, selain bertawakal hanya kepada Allah, banyak berdoa, mengharap kepada Allah Ta'ala saja, juga jangan terputus masuk. Ini lain dengan pelajaran bahasa Arab atau pelajaran yang lainnya. Jangan terputus masuk walaupun hanya sekali saja. Karena kalau sehari masuk, sehari enggak, atau jam pertama masuk, jam kedua enggak, itu akan kesulitan nantinya. Mengapa demikian? Karena mengikuti dari awal sampai akhir saja, ulama katakan ini kitab yang terberat dari kitab tulisannya Syekh Muhammad At-Tamimi. Bagaimana kalau sepotong-potong, padahal Syekh sudah berusaha mempersiapkan pembaca untuk mampu menangkal syubhat, menepis syubhat dengan memberikan mukaddimah-mukaddimah ilmiah. Kalau mukaddimahnya enggak paham, langsung masuk kepada pembahasan tentang syubhat, atau mukaddimahnya sudah paham tapi kadang masuk sebagian jam, kadang tidak, sehingga pas masuk pas syubhatnya, pas enggak masuk pas bantahannya. Nah, seperti ini. Maka materi ini materi yang terkait satu dengan yang lain, sambung menyambung. Kalau enggak masuk, sekalian enggak masuk. Kalau masuk, bismillah istiqomah 4 hari saja. Kalau memang ingin mempelajari kitab ini. Dan sebagai bahan untuk menguji diri kita masing-masing, mungkin sehari pertama ini nanti dan hari kedua pertengahan sebelum zuhur, coba introspeksi diri, apakah Anda memiliki kemampuan untuk melanjutkan mempelajari kitab ini. Karena sampai ada ulama yang, bahkan sebagian ulama keras mensikapi mempelajari kitab ini, jangan mempelajari kitab ini sebelum khatam kitab tauhid, sampai seperti itu sebagian ulama, walaupun sebagian lain tidak demikian. Nah, itu karena mungkin kita latar belakangnya berbeda-beda, maka tidak saya haruskan untuk mengikuti sampai selesai. Kalau memang hari pertama atau pertengahan hari besok kira-kira saya enggak paham karena banyak pendasaran yang belum saya dapatkan dalam kitab tauhid, ya tidak usah melanjutkan untuk kelanjutannya, enggak masalah. Enggak masalah, karena perhatian kita dalam menjaga modal. Adapun menangkal syubhat, kemampuan ilmiah yang zaid, tambahan dari modal. Jangan sampai modal hilang hanya gara-gara mengejar labanya ini, kemampuan menangkal apa? Syubhat. Seperti itu. Itu yang kedua di antara trik untuk bisa mempelajari, sukses mempelajari kitab Kasyfus Syubhat ini. Baik, saya bagi dalam pertemuan kali ini dua materi utama. Pertama adalah tentang resensi atau sekilas pandang dari kitab ini. Sekilas pandang dari kitab ini. Mungkin sampai nanti ada berapa sesi? Berapa istirahat? Tiga istirahat. Dua istirahat. Ya. Sebelum zuhur satu kali istirahatnya kan? Jam berapa? Jam 10 sama zuhur. itu sampai jam 10 insya Allah saya usahakan sekilas pandangnya, namanya sekilas memandangnya, ya insya Allah dicukupkan untuk memahami kitab Kasyubhat ini secara global. Agar kalau Anda tidak memiliki kesempatan, tidak sempat untuk melanjutkan, Anda sudah paham rambu-rambunya, oh begini mempelajari Kasyubhat itu. Baik, wabillahi nasta'in, dan hanya kepada Allah lah kita mohon pertolongan. Kita mulai pertama tentang pentingnya tauhid yang merupakan isi dari kitab Kasyubhat ini. Tauhidullah yaitu mengesakan Allah dalam nama, sifat dan perbuatannya, serta mengesakannya dalam peribadatan seseorang hamba, ini adalah inti ajaran agama Islam. Allah tidaklah menerima agama apapun kecuali agama tauhid ini, agama Islam ini. Allah Ta'ala berfirman, wa may yabtaghi ghayral islami dina falayuqbala minhu. Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu darinya. Jadi, barang siapa yang tidak bertauhid, memiliki agama yang tidak di dalamnya ada pentauhidan kepada Allah, atau yang dinamakan dengan agama Islam ini, maka tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala mengutus para rasulnya dengan membawa agama tauhid ini. Semua rasul membawa agama tauhid ini. Allah Ta'ala berfirman, walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an ya'budullaha wajtani buttaghut. Dan sungguh kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan, sembahlah Allah saja dan jauhilah taghut, yaitu maksudnya sembahan selain Allah. Jadi setiap umat Allah perintahkan untuk membawa agama tauhid ini. Jadi sangat penting sekali agama tentang masalah tauhid ini yang menjadi inti dari kitab Kasyubhat ini. Kemudian berikutnya, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, apalagi kalau kita perhatikan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan at-tauhid, dan juga demikian dari mulai utusan Allah yang pertama Rasul Nuh alaihissalam, beliau juga mendakwahkan at-tauhid sebagaimana dalam surat Al-A'raf ayat 59. Kalau sebelumnya tadi surat An-Nahl ayat 36. Yang sebelumnya lagi surat Al-Imran ayat 85. Utusan Allah yang pertama Nabi Nuh alaihissalam ini apa? Yaitu mendakwahkan at-tauhid seperti dalam surat Al-A'raf ayat 59. Sampai utusan Allah yang terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun juga mendakwahkan at-tauhid. Sebagaimana apa? Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 158. Apalagi kalau kita perhatikan kitabullah Al-Qur'an, Allah Ta'ala di dalamnya memerintahkan dalam banyak ayatnya untuk mentauhidkannya. Seperti dalam surat Al-An'am ayat 162 sampai 163, surat Az-Zumar ayat 11 sampai 14, atau surat Az-Zumar ayat 65 sampai 66, surat Al-Kautsar, surat Al-Ikhlas, surat Ibrahim. Banyak ayat yang di dalamnya Allah memerintahkan kita untuk bertauhid. Sesuatu itu kalau mendominasi, atau sesuatu itu kalau banyak, artinya apa? Sangat penting sekali. Oleh karena itu, dalam masalah-masalah yang terkait dengan kauniyah saja, sesuatu kalau sangat kita butuhkan, itu karakteristiknya banyak. Air, kita banyak membutuhkan. Maka Allah takdirkan air itu jumlahnya banyak. Udara, kita sangat membutuhkan. Maka Allah takdirkan udara itu banyak. Tauhid, sesuatu yang kita tidak bisa lepas dari membutuhkannya. Maka Allah perintahkan dalam banyak ayatnya. Al-aqil takfil isyarah. Orang yang berakal cukup menangkap isyarat ini. Kok banyak ya perintah-perintah dalam Al-Quran. Apalagi ternyata utusan Allah yang termulia, Nabi Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam, yang beliau adalah orang yang paling tinggi kualitas tauhidnya, ilman wa amala, baik dalam hal ilmunya paling tinggi, baik dalam amal mengamalkan tauhidnya paling tinggi pula. Ternyata masih Allah perintahkan untuk belajar tauhid. Loh, apalagi kita yang belum khatam kitab ini, kitab itu, dari kitab-kitab tauhid. Mana ayatnya Ustaz? Surat Muhammad ayat 19. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ini perintah untuk belajar, perintah untuk mengetahui. Kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pertama kali. Ketika ayat ini turunkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk belajar tauhid, la ilaha illallah. Loh, apalagi kita? Oleh karena itu setiap muslim wajib mempelajari tauhid, wajib mengetahui lawan dari tauhid, yaitu syirik, untuk menjauhi syirik tersebut. Poin yang kedua, menghilangkan syubhat termasuk dasar dari agama Islam. Sebuah prinsip besar dalam agama Allah bahwa menghilangkan syubhat merupakan salah satu dari agama Islam yang agung ini. Mengapa? Karena Allah Azza wa Jalla membantah kaum musyrikin, menjelaskan kebatilan syubhat mereka dalam kitabnya. Dalilnya dalam surat Asy-Syura ayat 16. Walladzina yuhajjuna fillahi min ba'di mastujiba lahu hujjatuhum dahidah inda rabbihim. Dan orang-orang yang membantah agama Allah, dan orang-orang yang membantah agama Allah dengan batil sesudah manusia menyambut seruan Allah, maka bantahan mereka ini tertolak di sisi Tuhan mereka. Ayat yang mulia ini menunjukkan bahwa setiap orang yang membantah agama Allah dengan batil, dengan menebarkan syubhat kepada kaum muslimin, memang dalam ayat ini dikatakan mereka memiliki hujjah. Mereka memiliki ilmu. Dikatakan dalam ayat ini. Memang benar orang yang menyebarkan syubhat itu, sebagian mereka memiliki ilmu. Ada ulamanya. Tetapi kelanjutannya apa? Hujjatuhum dahilah. Bahwa hujjah mereka ini, alasan mereka bagi pembenaran syubhat yang ditebarkan tersebut, batil dan tertolak. Ilmu yang mereka sangka sebagai ilmu, sebagai legitimasi dari syubhat mereka itu, sesungguhnya bukan ilmu. Tertolak. Dahilah, dari sinilah usul pokok tuntutan untuk membantah syubhat. Menolak syubhat berdasarkan ayat ini tertuntut syar'an, secara syariat, dalam syariat maksudnya. Hal ini menunjukkan bahwa tuntutan untuk menghilangkan dan menolak syubhat yang ditetapkan musuh-musuh Islam, dalam ayat ini menunjukkan hal itu. Dan menghilangkan syubhat musuh Islam ini merupakan kewajiban yang diemban oleh para ulama kita rahimahumullah. Baik. Poin yang ketiga. Apakah kitab kasyu syubhat itu? Jangan khawatir yang terlambat menulis, karena memang saya diminta untuk 3 kali kecepatannya, seolah-olah demikian. Saya sudah tulis apa yang saya sampaikan di muslim.or.id, silakan dilihat di sana. Insyaallah taala hari-hari ini lagi diposting secara berseri. Baik, semampu saya tulis ya. Rencana saya semua yang sampaikan daurah saya tulis, tapi apa daya sudah hari ya, ini mungkin tidak bisa sampai selesai. Tapi terus saya selepas daurah mungkin akan saya teruskan insyaallah. Baik. Apakah kitab kasyu syubhat itu? Kitab kasyu syubhat, ikhwani billah rahimani wa rahimakumullah, Begitulah Kasyful Syubhat, begitulah penulisnya memberi nama kitab yang legendaris dan monumental ini. Kitab yang tidak lebih dari 60 halaman. Kalau Anda mampu untuk memperbesar apa matan, saya sarankan karena banyak catatan-catatan. Sudah sulit, tulisannya kecil, kemudian matanya juga kontraksinya berat. Nah, ini memperberat kerja otak yang seperti ini. Tapi kalau tulisannya besar-besar, apalagi ada lampu, kemudian lapang kanan kirinya untuk mencatat, enak insyaallah ta'ala. 60 halaman. Benar-benar menjadi suatu kitab yang mengikis habis akar-akar kesyirikan secara mendasar dan bermanfaat bagi terjaganya akidah umat ini dari kerusakan dan serangan syubhat. Betapa tidak, menilik dari penamaan kitab ini saja, Kasyfu dan Syubhat. Kasyfu dan Syubhat. Kasyfu artinya menyingkap sesuatu yang tertutup. Sementara syubhat itu adalah kesamaran. Yaitu masalah ilmiah. Yang orang yang menebarkan syubhat itu memberikan racun dengan sebuah hujah yang padahal bukan hujah, dengan sebuah ilmu menurut mereka, sangkaan mereka, padahal bukan ilmu. Sehingga apa? Samar antara al-haq dengan al-batil. Itulah syubhat. Itu tashbihul batil bil-haq, menyamarkan kebenaran dengan kebatilan, menyamarkan kebatilan dengan kebenaran, dikira benar padahal batil. Itulah syubhat, intinya di situ. Sebuah kesamaran dan kerancuan antara perkara yang hak dengan yang batil. Nah, ini berusaha oleh penulis dikasyfu, disingkap hakikatnya, ini batil. Jadi jangan sangka namanya syubhat itu enggak ada sisi benarnya sama sekali. Oh tidak, justru syubhat itu agar orang percaya dikasih bumbu sisi benarnya, tapi dari satu sisi. Tapi lihat nanti, itu hanya bungkus kamuflase saja. Logika awalnya bisa benar syubhat itu. Pemikiran pertamanya, keyakinan pertamanya bisa benar. Tetapi ketika menyimpulkan jadi, nah hasil akhirnya ini yang apa? Batil. Yang batil. Ya itulah syubhat. Satu sisi ada kebenarannya, tetapi dipenuhi atau banyak dari kebatilannya yang hasil akhirnya adalah ingin membalikkan kebenaran menjadi sebuah kebatilan menjadi sebuah kebenaran. Padahal batil itu. Padahal batil. Nah, dalam kitab ini sang penulis berusaha menjelaskan dengan gamblang mana keyakinan yang hak dan mana yang batil, serta memisahkan dengan jelas antara tauhid dan syirik. Maka butuh pendasaran yang kuat. Kalau enggak ada syubhatnya sih mudah. Tugas kita hanya memahami apa? Maksudnya relatif lebih mudah. Tugas kita hanya memahami kebenaran tanpa direcoki dengan apa? Dengan kesamaran tadi, syubhat racun tadi. Nah, ini tugas kita dua, pahami kebenaran dan dasarnya yang kokoh, kemudian pahami syubhat serta bagaimana cara membantahnya. Nah, ini keberatan tersendiri di sini. Dengan demikian, maksud sang penulis memberi nama kitab ini dengan Kasyfu Syubhat adalah untuk menjelaskan bahwa hujah-hujah ataupun alasan yang dipakai sebagai dalil oleh kaum musyrikin di zaman beliau, zaman sang penulis, guna melegitimasi kesyirikan mereka itu sebenarnya tidak layak disebut sebagai dalil yang sah, tidak layak disebut sebagai hujah yang benar. Kelihatannya kayaknya ilmu, tapi bukan ilmu. Kelihatannya kayaknya hujah, tapi bukan hujah yang benar. Kelihatannya kayaknya hujah yang benar, tapi bukan. Kelihatannya kayaknya dalil yang sahih, yang sah, padahal bukan. Dalil yang sahih maksudnya yang sahih untuk berdalil dengannya. Padahal bukan. Berdalil dalam masalah apa pembenaran syubhat itu maksudnya. Mengapa? Bukan karena memang sesungguhnya bagi orang yang dikaruniai oleh Allah ilmu tentang tauhid yang baik dan pengetahuan tentang syubhat yang baik serta bantahannya, itu sangat jelas kebatilannya. Bagi orang awam, banyak orang awam menganggap kebatilan itu kebenaran karena ada syubhatnya. Bagi orang alim, ulama, atau orang yang mempelajari ilmunya ulama, ilmu ya yang disampaikan oleh ulama maksudnya dalam memahami Al-Quran dan Sunnah dengan manhaj salafus saleh, maka sesungguhnya jelas-jelas sekali kebatilannya. Gak ada kesamaran sedikit pun. Bedanya orang alim dengan orang yang jahil. Kemudian berkata Syekh bin Baz, langsung saja terjemahannya, teks aslinya saya tuliskan dalam artikel tersebut. Sang penulis menulis kitab ini Kasyf Syubhat tujuannya adalah menyebutkan berbagai macam syubhat beserta bantahannya dan menjelaskan bahwa syubhat-syubhat ini tidak samar sedikit pun bagi ulama dan orang yang beriman dengan baik. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kebatilan syubhat-syubhat tersebut. Demikian pula Al-Qur'an telah menjelaskan kebatilannya juga. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kalau sudah kita fahami dari judul bahwasanya kasus syubhat seperti itu judulnya dan itu tujuannya penulis menamai bukunya dengan kasus syubhat ini, maka sesungguhnya kitab ini adalah kitab yang sangat mahal harganya bagi ahlu tauhid. Apalagi di zaman yang banyak tersebar syubhat ini. Entah syubhat takfiri, teroris, entah syubhat yang lainnya. Maka butuh mempelajari kitab ini dan kitab-kitab yang seperti ini. Tentu bagi orang yang sudah kuat dasar-dasarnya, karena tidak disarankan orang yang belum kuat dasarnya untuk masuk dalam mempelajari kitab yang seperti ini. Karena apa, setan jangan disangka mendiamkan kita yang hadir di sini selama daurah, tidak. Bahkan setan paling tidak sukanya ketika kita menyelenggarakan majelis yang seperti ini. Karena perhatian setan pertama kalinya adalah membuat orang kafir. Dan ini, kajian yang seperti ini adalah kajian yang membuat mereka gagal meraih tujuan utama mereka, tujuan mendasar mereka itu. Maka jangan disangka setan tinggal diam selama 4 hari daurah ini. Ketika Anda memahami, setan akan bisikkan. Kan begini. Apalagi masuknya 1 jam masuk, 1 jam libur. 1 jam masuk, 1 jam bolos. Wah, ini bahaya yang seperti ini. Setan akan mengerahkan seluruh kemampuan dia untuk kesempatan ini, untuk memasukkan syubhat dan mengaburkan bantahannya. Seperti itu. Maka ikhwan fillah, kita saya ingatkan kembali untuk memohon pertolongan kepada Allah, berharap dengan memelas, menghibah, mengharap karunia Allah Ta'ala kepada Allah Ta'ala, agar Allah Ta'ala memberikan karunia kita berupa bisa istiqomah, terjaga dari syubhat, dan bisa bertauhid sehingga sampai sempurna tauhid kita. Semoga kita dengan itu bisa masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Allahumma amin. Adapun tentang diri penulis sudah saya sebutkan di sini, namun tidak saya bahas. Antum bisa baca sendiri karena lebih kepada biografi. Saya sampaikan bahwasanya penulis di sini adalah seorang ulama yang bukan ahli dalam masalah tauhid saja. Bisa terlihat dari karya tulis beliau. Juga beliau menulis dalam kitab-kitab fikih, kitab tafsir, kitab sirah dan seterusnya. Jadi salah sangka kalau orang menyangka Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala, penulis kitab Syubhat ini dan juga penulis kitab Tauhid, itu hanya ahli dalam masalah yaitu At-Tauhid. Tidak. Tidaklah demikian. Oleh karena itu kita semakin percaya akan kapabilitas keilmiahan beliau, sehingga dengan demikian semoga tulisan ini sangat bermanfaat bagi kita semuanya. Baik. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kitab Kasyf Syubhat ini, latar belakang ditulisnya kitab Kasyf Syubhat ini, Syekh Muhammad Ibn Ibrahim Al-Syekh rahimahullah ta'ala menjelaskan bahwasanya kitab Kasyf Syubhat ini ditulis sebagai jawaban bagi syubhat-syubhat yang dilontarkan di zaman beliau. Syubhat-syubhat tersebut disebarkan setelah sang penulis aktif mendakwai masyarakat dan mengenalkan hakikat tauhid secara terperinci, dan mengingatkan bentuk-bentuk kesyirikan secara terperinci pula. Kapan kitab ini ditulis? Setelah beliau aktif menjelaskan tauhid, tapi bukan hanya sekedar mari mengesakan Allah Ta'ala, mari kita meyakini Allah itu esa, tidak ada sekutu baginya, sudah selesai. Mari menyembah Allah Ta'ala saja, sudah selesai. Itu dakwah tauhid yang global, penting pula. Tetapi biasanya syubhat akan muncul ketika tauhid ditafsil, diterperinci. Syubhat akan muncul ketika dijelaskan syirik secara terperinci untuk dijauhi. Penentangan akan muncul ketika itu dakwah tauhid itu diperinci. Oleh karena itu kalau antum mempelajari kitab tauhid 6 bab pertama, dakwah global, dakwah tauhid yang global. Baru masuk bab ke-7 sampai bab ke-60 sekian, maka itu dakwah tauhid yang rinci. Oleh karena itu ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, sebagian ada yang menjelaskan bahwasanya, sebagian masyayikh ada yang menjelaskan kitab Kasyf Syubhat ini tulis setelah ditulisnya kitab tauhid. Baru ada syubhat-syubhat dikumpulkan, syubhat itu untuk dibantah oleh syekh. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, beliau dengan mengumpulkan syubhat tadi dan membantahnya, hakikatnya ingin menjelaskan bahwasanya agama kaum musyrikin dan kesyirikan mereka itu yang ada di zaman beliau hakikatnya sama dengan agama kaum musyrikin dan kesyirikan mereka. Ya, agama kaum musyrikin di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kesyirikan mereka. Jadi beliau ingin fahamkan kepada masyarakat ketika itu, dan hakikatnya juga kepada kita semua, bahwasanya kesyirikan orang-orang sekarang ini banyak yang sama persis dengan kesyirikan kaum musyrikin di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diperangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mereka itu difonis musyrik. Jadi dengan demikian, semoga orang yang pelajari kitab Kasyf Syubhat ini, dia akan semakin kokoh tauhidnya dan semakin paham bahwasanya apa yang dihadapannya dari penyimpangan kesyirikan yang ada di masyarakatnya ini benar-benar sebuah kebatilan yang tidak ada kesamaran sedikit pun. Kemudian keistimewaan kitab ini, Kasyf Syubhat ini walaupun tidak lebih dari 60 halaman seperti yang saya katakan tadi, tapi benar-benar mengandung keistimewaan yang banyak. Sehingga pantaslah semenjak beliau meninggal, yaitu pada tahun 206 Hijriah, sampai masa kita sekarang ini, yaitu 1437 Hijriah. Ini miskin nih, apa orang-orang sekarang ini, kaum muslimin sekarang tidaklah paham penanggalan Islami kecuali Ramadan, satu Syawal, satu Ramadan, atau kemudian Idul Adha, 10 Dzulhijjah. Ketika tanya sekarang bulan apa, jangankan tanggalnya, bulan apa sekarang, mungkin enggak setiap orang bisa menjawab. Baik. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita perhatikan, meninggal beliau, beliau meninggal 206. Sekarang 1437. Artinya apa? Kitab ini sudah berumur lebih dari 230 tahun. Masya Allah. 60 halaman. Pembahasannya tauhid. Yang saingannya kitab-kitab tentang tauhid itu banyak ribuan, bahkan mungkin jutaan tulisan para masyayikh, para ulama, jutaan. Tetapi hati manusia itu banyak mengarah kepada kitab yang 60 halaman yang penulisnya ketika menulis di Arab Saudi sana tidak menyangka kasus subat yang 60 halaman ini sampai di masjid Pukung Dalangan. Iya apa enggak? Dan tidak menyangka sampai 200 sampai apa? Lebih dari atau sampai lebih dari 230 tahun masih dipelajari. Mana bandingannya dengan skripsi-skripsi kalian yang sampai 600 halaman, 700 halaman, kalian meninggal dunia belum tentu dibaca. Bahkan belum tentu ada. Kalau sudah meninggal dunia sudah sekian tahun, sudah enggak tahu hilang kemana. Masya Allah, ini masih dicari-cari orang ini. Di majelis ulama dipelajari. Tidak lain dan tidak bukan, di antara sebab utamanya adalah keistimewaan yang banyak. Ini namanya seleksi ilmiah. Dari kurun ke kurun, dari ulama ke ulama. Kalaulah seandainya ini batil, dari dulu ulama sudah memperingatkan. Melebihi dari seleksi ilmiah, pendadaran, skripsi, dan seterusnya. Melebihi itu seleksi ilmiahnya. Dari tangan ulama ke ulama dibaca, diajarkan. Ini seleksi ilmiah, bahwasanya ini sangat berkualitas kitab ini. Baik. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Keistimewaan-keistimewaan tersebut di antaranya keistimewaan kitab kasyif syubhat ini, pertama bahwasanya kitab ini berisikan subhat pokok dan bantahannya. Subhat pokok dan bantahannya. Atau di antara subhat terbesar dari kaum musyrikin dan bantahannya. Dengan demikian jangan difahami subhat itu jumlahnya hanya yang ada dalam kasus subhat saja. Tidak. Tapi maksudnya ini adalah usulu syubhat. Pokok-pokok dari syubhat yang mau dibantah di sini. Itu keistimewaan pertama. Karena namanya syubhat itu tidak ada satupun dari kita yang bisa membatasi jumlahnya. Sebagaimana nyatakan Ibnu Qayyim rahimallahu taala bahwa syubhat-syubhat akal yang bertentangan dengan dalil-dalil yang dibawa para nabi itu tidaklah batasannya, tidaklah ada batasannya yang sanggup diketahui oleh manusia. Namanya orang ingin merusak akidah umat itu kan pikirannya macam-macam. Baik, kemudian oleh karena itu selayaknya bagi seorang dai yang mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah, khabir, paham betul syubhat yang meracuni masyarakatnya. Paham betul. Karena syubhat itu tidak bisa kita batasi jumlahnya. Muncul lagi ini bantah ini. Tapi kalau kita sudah mempelajari pokok-pokok dari syubhat, insya Allah kembangannya itu, jurus-jurus kembangannya itu mudah kita tangkal. Karena jurus-jurus pokoknya kita sudah hancurkan. Semoga demikian. Kemudian yang kedua, keistimewaan yang kedua, bahwasanya syubhat-syubhat yang disebutkan dalam kitab ini adalah syubhat-syubhat yang banyak tersebar di masyarakat. Dari dulu sampai sekarang. Berasal dari kaum musyrikin. Sebagaimana hal ini dinyatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ada sebuah faedah yang menarik yang saya tuliskan dalam artikel ini. Bahwa penjelasan dari Ibnu Qayyim rahimallahu ta'ala. Bahwa fitnah syubhat itu beliau menjelaskan tentang sebab-sebab lahirnya fitnah syubhat. Jadi kalau Anda termasuk, jangan Anda ya, kalau seseorang termasuk tipe orang yang suka bingungan, kok gini ya, suka enggak mudah percaya kalau mendengarkan taklim dari ustaz, karena muncul subhat, muncul subhat, muncul protes, muncul protes. Nah, ini cek sebab yang mana yang ada pada diri dia, gitu. Ibnu Qayyim menjelaskan, munculnya subhat itu ada sebab-sebabnya. Fitnah syubhat ini, kata Ibnu Qayyim, terkadang tumbuh dari pemahaman yang rusak. Satu, makanya ngajinya yang benar, majelisnya milihnya yang benar, kitab-kitabnya yang benar. Kedua, penukilan yang dusta. Ketiga, sebuah kesamaran kebenaran yang ada pada diri seseorang sehingga dia tidak mampu memahaminya dengan baik. Terkadang fitnah itu juga tumbuh dari tujuan yang buruk. Maksudnya buruk. Paham dia kebenaran, tapi dia gak mau. Sudah punya niat yang buruk sudah. Gak mau mengikuti kebenaran. Maka orang yang seperti ini rawan terkena syubhat. Kemudian yang berikutnya, hawa nafsu yang diikuti. Baik. Kemudian keistimewaan yang ketiga, yaitu sang penulis mendapatkan taufik dari Allah sehingga mampu membantah setiap syubhat dan mendasari bantahannya dengan dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah yang sahihah dengan pemahaman salafus saleh. Ini kelebihannya, keistimewaannya kitab ini. Sebagaimana buku-buku beliau yang lain. Antum barusan belajar Thalathatul Usul atau Al-Usulul Thalatha dengan Al-Ustaz Afifi Hafizahullah Ta'ala. Alhamdulillah. Antum perhatikan, sedikit Syekh berbicara di situ. Itu tulisan salah satu dari karya ilmiah Syekh Muhammad At-Tamimi, penulis kitab Kasyubat ini. Ciri khas beliau memang tulisan-tulisannya seperti itu. Sedikit bicara dalil-dalil-dalil. Sedikit bicara dalil-dalil-dalil. Atau kalaupun harus menyebutkan panjang lebar tentang ucapan orang yang terkait dengan syubhat, maka beliau tidak berusaha tidak melupakan dalil ketika membantahnya. Atau isyarat kepada dalil ketika membantahnya. Masya Allah. Kemudian yang keempat, kitab ini mengandung kaidah-kaidah dasar yang dibutuhkan oleh ahlu tauhid dalam menghadapi syubhat-syubhat besar di pandangan kaum muslimin. Dikatakan syubhat besar itu musyrikin. Dalam menghadapi syubhat-syubhat besar di pandangan kaum musyrikin, karena syubhat itu dikatakan besar menurut tinjauannya kaum musyrikin. Tetapi hakikatnya syubhat itu dahilah, batil, tertolak dan tidak ada apa-apanya sungguhnya di hadapan kebenaran. Baik, yang kelima, jadi kaidah, pentingnya kita mempelajari kaidah. Kaidah itu ibarat rumus. Kalau Anda belajar rumus fisika, matematika, satu rumus bisa digunakan untuk menyelesaikan 100 soal. Beda kalau Anda dalam ingin menembus UGM, kemudian pakai, yaitu tidak belajar dari dasarnya, dari rumus-rumusnya, tapi Anda mempelajari bank soal. Pokoknya kalau ada soal gini, jawabannya gini. Kalau ada soal ini, pakai aja rumus yang ini. Kalau ada yang ini, pakai, tapi gak paham. Bagaimana kok bisa rumus itu untuk memecahkan soal itu? Apa korelasi ilmiahnya? Enggak paham. Pokoknya kalau ada kayak gini, soal kayak gini, rumusnya ini. Pokoknya triknya ini, cara singkatnya ini. Nah, seperti itu kalau soalnya dibedakan sedikit sudah enggak bisa, bisa jadi. Tapi kalau paham rumusnya, mau soalnya kayak gimana, kalau masih dalam cakupan rumus itu, insya Allah dia akan bisa menyelesaikannya dengan baik. Itulah hakikat kaidah. Anda akan pelajari sekian banyak kaidah di sini. Nanti akan saya sebutkan dalam pembagian setelah ini insyaallah. Pembagian kitab-kitab ini. Pembagian bab-bab besar dalam kitab ini maksudnya. Yang kelima, bahasa penulis yang mudah difahami. Seperti ciri khas tulisan-tulisan beliau yang lain, yang lainnya mudah difahami. Ingat, ciri khas tulisan Syekh Muhammad At-Tamimi itu yaktub liyuk, laisa liyuktab, yaktub liyad'uwa. Ciri khas beliau itu begitu kalau menulis. Silakan bisa dilihat tulisan-tulisan beliau. Beliau itu yaktub, menulis bukan untuk liyuktab semata, bukan untuk menjadi dipajang di perpustakaan-perpustakaan menjadi referensi ilmiah, kemudian terkenal di kampus-kampus. Tidak, bukan itu semata tujuan beliau. Tapi tujuan pokok beliau yaktub liyad'uwah, menulis untuk alasan mendakwahi masyarakat. Karena beliau melihat penyimpangan masyarakat seperti itu, beliau tulis untuk meluruskan penyimpangan. Itu, inilah rahasia mengapa sebuah kitab ulama walaupun tahunan umurnya, ratusan tahun umurnya, masih dilirik oleh orang, masih dicari oleh orang. Karena keikhlasan dalam menulisnya. Kitab kitab hadis yang jumlahnya 40 itu mungkin jumlahnya jutaan. Tapi orang itu kenalnya seolah-olah hanya Al-Arba'in An-Nawawiyah, Masya Allah. Husnudzonnya keikhlasan penulis dalam menulisnya ketika menulis itu. Baik. Yang keenam, pujian dan rekomendasi ilmiah dari para ulama. Salah satunya perkataan Syekh Sulaiman Ibn Sahman, kitab ini adalah kitab yang besar manfaatnya, padahal tipis halamannya. Mulia kadarnya, dengan sebabnya binasa musuh-musuh Allah. Sedangkan wali-wali Allah bisa mengambil manfaat darinya, maksudnya dari kitab ini. Kemudian Syekh Abdul Razzaq Al-Afifi pernah mengutarakan penilaiannya terhadap kitab ini. Kata beliau, kasyu syubhat adalah sebuah risalah yang tipis, namun termasuk as'abu kutubi Syekh Muhammad. Kitab yang tersulit dari kitab-kitab karya Syekh Muhammad. Kalau ada ulama bilang sebuah kitab itu termasuk kitab yang tersulit, yang menilai ulama ini, misal yang menilai profesor Anda, bahwasanya buku itu adalah buku yang tersulit termasuknya, maka bagaimana lagi kalau yang membaca kitab itu adalah kitab orang yang tidak sampai setinggi ulama ilmunya. Maka kalaulah bukan hidayah dari Allah Ta'ala, kalaulah bukan penjagaan dari Allah Ta'ala menjaga akidah kita, tentulah kita tidak bisa memahami kitab ini dengan baik. Baik, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, juga demikian Syekh Muhammad Shalal Utsaimin memuji kitab ini dengan ucapannya, artinya penulis dalam kitab ini menyebutkan sekian belas syubhat ahli syirik, lalu membantahnya dengan jawaban yang didukung dalil serta diiringi dengan makna yang mudah dipahami dan ungkapan yang gamblang. Baik, selanjutnya ada bagian yang berikutnya, tata cara mempelajari disiplin ilmu tauhid. Apapun juga kitab ini maupun selain kitab ini, dan kaitannya dengan isi kitab kasus syubhat ini, saya ingin sampaikan dari lewat poin yang saya tulis ini, bahwasanya kitab ini sangat bermutu sekali dan sangat ilmiah sekali. Karena metode dalam mempelajari disiplin ilmu tauhid itu semua terangkum di sini. Itu maksud saya menulis poin ini. Saya ingin buktikan bahwasanya kitab ini walaupun tipis, namun usul-usul ilmiah, dasar-dasar ilmiah dalam mempelajari disiplin ilmu tauhid itu semua terangkum dalam kitab ini. Apa saja dasar-dasar dalam mempelajari ilmu tauhid? Ada tiga. Yang pertama, penetapan tauhid dengan benar. Jika kita perhatikan kitab Kasyf Syubhat ini, tidaklah sang penulis menyebutkan syubhat-syubhat musyrikin dan membantahnya secara detail, kecuali dijelaskan terlebih dahulu dasar, kecuali dijelaskan terlebih dahulu dasar dan rukun yang kokoh berupa penetapan tauhid dengan benar, sehingga pembahasan selanjutnya terkait dengan bantahan syubhat bisa dikembalikan kepada dasar yang kokoh ini. Jadi di sekitar sepertiga awal ini isinya adalah itsbatut tauhid, penetapan tauhid dengan benar. Penjelasan tauhid yang benar itu seperti apa di sini? Agar kalau sudah masuk penjelasan tentang syubhat dan bantahannya, orang mudah mengembalikan kepada dasar-dasar tadi. Kalau sudah tahu yang benar, terus walaupun dia enggak tahu cara membantah syubhat, tapi dia tahu yang benar, kok kemudian dikenalkan oleh orang pemikiran yang salah, keyakinan yang salah, dia radarnya langsung bunyi, langsung menyala. Oh, ini pasti salah. Kenapa? Yang saya ketahui tentang kebenaran dari Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman as-salafus salih tidaklah demikian, bertentangan dengan itu. Pasti salahnya. Begitu. Enaknya mempelajari dasar yang pertama ini. Pasti salahnya. Tetapi bagaimana cara membantahnya? Saya enggak tahu. Pokoknya salah. Nah, gitu. Itu sudah aman sudah. Sudah aman seperti itu. Karena yang benar itu begini. Nah, itu bertentangan dengan ini. Pasti salahnya. Cuman kalau suruh bantah saya enggak tahu. Itu mending daripada apa? Daripada sudah yang benar enggak tahu, kena syubhat lagi. Nah, baik. Cara metode yaitu apa namanya? Cara yang kedua atau metode yang kedua dalam pelajari kitab tauhid atau unsur dasar dalam pelajari disiplin ilmu tauhid yang kedua adalah penjelasan tentang lawan dari tauhid yaitu syirik dengan benar. Setelah yang pertama tadi menjelaskan tauhid dengan benar, kalau Anda ingin menguasai disiplin ilmu tauhid dengan mempelajari kitab apapun juga dari kitab ulama Ahlussunnah Jamaah, cara ini jangan kalian tinggalkan, jangan Anda tinggalkan. Pelajari syirik dengan benar supaya kita bisa menjauhi. Nah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, dalam kitab Kasyf Syubhat ini sang penulis menyebutkan tentang kesyirikan kaum musyrikin, baik di zaman beliau maupun di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum musyrikin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maksudnya. Maka semakin jelas Anda akan tahu tentang panasnya api dengan sempurna ketika tahu dinginnya air. Lawannya. Anda akan tahu keindahan tauhid dengan sempurna ketika tahu keburukan syirik, kekejaman syirik, kengerian syirik. Baik. Yang ketiga adalah mengenal syubhat-syubhat yang pokok dan masyhur di kalangan musyrikin. Dasar yang ketiga dalam pelajari, dalam cara mempelajari disiplin ilmu tauhid adalah kenali syubhat, terutama syubhat-syubhat pokok kaum musyrikin. Untuk bisa apa? Agar kita bisa menjaga diri darinya, membantahnya, atau mengingatkan masyarakat dari bahaya syubhat tersebut. Nah, dengan demikian ketiga-tiganya ada dalam kitab ini. Penjelasan tauhid, penjelasan syirik, penjelasan syubhat dan bantahannya. Masuklah kita pada seksi terakhir, pada apa bagian terakhir dari mukaddimah ini, yaitu tentang kandungan kitab Kasyf Syubhat ini. Artinya bab-bab apa sajakah yang ada dalam Kasyf Syubhat ini? Atau sederhananya yaitu daftar isi dari Kasyf Syubhat ini. Bukan sekedar menunjukkan tentang ini halaman sekian, tentang ini halaman sekian. Tetapi lebih dari itu, fokus kita mempelajari kandungan kitab ini, bagian-bagian besarnya dari kitab ini adalah ingin tahu bagaimana sih seorang ulama besar ahlu tauhid, ulama tauhid, ketika ingin membantah syubhat, jalan pikirannya itu bagaimana? Metode ilmiahnya itu bagaimana? Membawa kaum muslimin yang mau diperkenalkan subhat-subhat besar, bahkan terbesar di kalangan kaum musyrikin yang beliau temui ketika itu, supaya selamat pembaca dari subhat tadi, justru tidak tersubhati, justru yang diinginkan adalah supaya bisa membantah bahkan. Bagaimana caranya membawa mereka supaya bisa seperti itu? Ini perlu metodologi ilmiah yang bagus. Nah, itu tujuan kita mengetahui bagian-bagian dari kitab ini, bukan sekedar ini halaman sekian, ini halaman sekian, tidak. Kalau itu mah mudah. Nah, jadi membuat daftar isi itu yang baik adalah memahami bagaimana metodologi penulis, baru membuat daftar isi. Sulit membuat daftar isi yang baik, yang berkualitas, kalau tidak baca kitabnya terlebih dahulu sampai habis. Baik. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Dalam kasus syubhat itu terdapat 3 bagian besar. Silahkan Anda istilahkan dengan bab besar atau tema besar, atau yang jelas terdapat 3 bagian besar dalam kitab kasus syubhat ini. Yang pertama at-tamhid, pembukaan. Yang kedua maudhu'ul kitab, pembahasan inti kitab ini. Yang ketiga al-khatimah, yaitu penutup kitab ini. Maksud dan perinciannya sebagai berikut. At-tamhid, pembukaan. Apakah ini maksud pembukaan di sini? Pembukaan di sini bukan sebatas hanya yaitu tata krama dan etika dalam menulis saja, tidak. Tetapi lebih dari itu, bahwasanya maksud dari pembukaan ini adalah penulis hendak mengantarkan pembaca kepada kesimpulan bahwa tidak ada perbedaan antara musyrikin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kaum musyrikin di zaman beliau yang beliau sedang bantah syubhatnya itu. Sehingga bisa dikatakan secara umum seluruh isi-isi dalam mukaddimah ini, keterangan-keterangan yang ada dalam mukaddimah ini mengarah ke sana. Pembuktian bahwasanya ini loh bukti-bukti ilmiah, kalian itu wahai kaum musyrikin, maksudnya musyrikin di zaman orang-orang di zaman beliau sang penulis, itu tidak ada bedanya dengan kaum musyrikin yang diperangi, yang halal darahnya di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Yang kalau seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup di zaman ini, maka sangat mungkin kan akan diperangi sebagaimana beliau merangi kaum musyrikin di zaman dahulu. Karena sama, bahkan dari satu sisi kaum musyrikin di zaman sekarang lebih parah daripada kaum musyrikin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tema besar yang diusung oleh penulis ketika membawakan mukaddimah ini. Kalau ternyata pembaca ada yang gak puas dengan penjelasan syekh di mukaddimah, sehingga tidak menerima begitu saja kesimpulan syekh bahwasanya kaum musyrikin yang dihadapi oleh syekh itu sama dengan kesyirikan kaum musyrikin yang dihadapi pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, artinya ada syubhat. Maka masuklah dalam bagian yang kedua, yaitu apa? Inti dari pembahasan syubhat dan bantahannya. Silakan masuk. Kalau memang enggak percaya, tak bantai. Nah, gitu. Canggih sekali ini syekh ini. Ngasih mukaddimah pengantar, ini pembuktian ilmiah. Kalau masih enggak percaya, masih ada bantahannya. Masya Allah. Dalam mukaddimah ini isinya adalah kaidah-kaidah atau perkara dasar sebagai bekal bagi pembaca untuk membantah syubhat. Isinya kaidah-kaidah dasar atau perkara-perkara mendasar. Faidah-faidah yang pokok dalam disiplin tauhid al-uluhiyah, tauhidul uluhiyah. Oleh karena itu dalam serial artikel yang sekarang baru sampai dasar yang ketiga, mau dasar yang keempat. Mau dasar yang keempat saya ngetik printnya macet. Nah, akhirnya berhenti. Sore tadi baru apa sudah sembuh lagi printnya, alhamdulillah. Baik ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ada sekitar 13 kaidah ataupun perkara mendasar dalam pembukaan, dalam mukaddimah ini. Yang tujuannya tadi, ingin tujuan utamanya yang paling pokok yang penulis inginkan menggambarkan kesamaan kesyirikan orang-orang di zaman Syekh dengan orang-orang di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu kaum musyrikin di zaman beliau sallallahu alaihi wasallam. Ke-13 itu yang pertama definisi tauhid, dasar pertama definisi tauhid. Kalau di serial artikel saya bedakan resensi dengan mulai penjelasan. Yang dijelaskan hanya pokok-pokok perkara saja, yaitu kaidah-kaidahnya dan kemudian syubhat dan bantahannya. Adapun kalimat per kalimat tidak saya jelaskan semuanya karena tidak pada tempatnya kalau di website. Tempatnya apa namanya? Di buku, menulis buku, karena bisa jumlahnya bisa ratusan seri nantinya. Baik, saya bedakan kalau yang tadi itu sekilas pandang tentang kitab Kasyuf Syubhat. Kalau yang ini mulai nanti selesai masuk, selesai pembagian kitab, maksudnya penjelasan tentang bab-bab besar tadi ini, itu nanti saya ganti judulnya dengan saya beralih pada judul Mutiara Faidah Kitab Kasyuf Syubhat. Itu mulai menjelaskan tentang mukaddimah, kaidah-kaidahnya, kemudian syubhat dan bantahan-bantahannya, kemudian penutup, yang pokok-pokok saja yang saya jelaskan insyaallah taala. Ya. Yang pertama tentang definisi tauhid, itu isi mukaddimah yang pertama. Kemudian yang kedua, definisi ibadah. Kalau orang belajar bela diri, ini jurus-jurus pokok. Yang kalau setiap mau latihan, digerakkan dulu tangan pakai jurus-jurus pokok itu. Enggak peduli sabuk apa dia, pokoknya itu buat latihan tiap, buat pemanasan tiap apa, murojaah tiap apa, tiap pertemuan. Nah, karena ini pokok ini. Bagaimana menendang yang benar, bagaimana memukul yang benar, pokok-pokok dasarnya. Ataupun jurus kembangan itu terbangun di atas yang pokok ini. Nah, maka memahami definisi tauhid yang benar, memahami definisi ibadah yang benar, itu sangat mendasar sekali dalam kehidupan seorang ahlu tauhid. Sehingga subhat-subhat itu, berapa banyak subhat-subhat bisa mental hanya sekedar dengan taufik dari Allah memahami definisi tauhid dan definisi ibadah dengan benar, walaupun dia tidak mampu membantahnya, tapi dia sudah tahu, radarnya sudah menangkap sinyal ini salah, ini serangan, ini teror akidah ini. Dia sudah paham. Tapi dia gak tahu cara membantahnya bagaimana. Gak tahu cara menjinakkan bom akidah tadi bagaimana. Tapi dia tahu itu bahaya. Seperti itu. Kemudian berikutnya adalah agama tauhid atau tauhid adalah agama seluruh para rasul alaihissalatu wassalam. Ini perkara yang mendasar juga. Keyakinan bahwasanya agama at-tauhid atau tauhid yaitu inti ajaran agama Islam ini adalah agama seluruh para rasul alaihi wassalatu wassalam, ini perkara yang mendasar yang sangat memungkinkan seorang kalau faham ini dengan baik, nanti saya akan jelaskan insyaallah perkara yang mendasar ini, seorang yang tersubati dengan subhat-subhat yang banyak, bisa jadi dia akan meninggalkan sebagian subhat tadi atau bahkan semuanya dengan hanya sekedar mengingat perkara mendasar tadi. Oh, bukankah tauhid itu agama yang dibawa oleh para rasul alaihi wassalatu wassalam, semuanya dari rasul pertama sampai rasul terakhir. Fitrahnya akan mendorong dia untuk meninggalkan subhat-subhat tadi walaupun dia tidak mampu membantahnya. Karena dia paham kalau saya sampai masih memegangi kesyirikan itu, berarti saya bertentangan dengan seluruh para rasul alaihi wassalatu wassalam. Ngeri enggak bertentangan dengan seluruh para rasul? Fitrahnya akan menolak. Saya enggak apa-apa bertentangan dengan kelompok saya yang sesat itu. Asal jangan bertentangan dengan seluruh para rasul alaihi wassalatu wassalam, para utusan Allah tersebut. Baik. Berikutnya cuman saya perkara mendasar yang ketiga itu tidak saya tuliskan di dalam artikel. Sehingga jumlahnya 12. Oleh karena itu saya tambahkan satu, ini jumlahnya 14 jumlahnya 13 jadinya. Mengapa saya tidak saya tuliskan? Saya sudah masukkan dalam kelengkapan penjelasan tentang definisi tauhid dan definisi ibadah, karena nyambung nantinya itu. Sehingga mau dituliskan tidak mengapa, tidak dituliskan pun sungguhnya sudah masuk dalam kelengkapan penjelasan definisi tauhid dan definisi ibadah. Jadi kalau secara urutan artikel ini nomor 3 yang akan saya sebutkan ini. Kalau dalam daurah nomor 4 berarti. Nomor 3 atau nomor 4, bersikap melampaui batas terhadap orang soleh atau hulu adalah sebab kesyirikan, bahkan sebab kesyirikan pertama kali terjadi di muka bumi adalah karena sebab hulu ini. Ini kurang saya tambahkan di muka bumi ya, karena ada penjelasan di muka bumi, keterangan di muka bumi itu bukan keterangan sekedar pemanis kalimat saja, tidak. Karena kalau tidak disebutkan di muka bumi itu rawan bantahan, rawan bantahan. Insyaallah di saatnya nanti akan saya jelaskan mengapa perlu ditambahkan di muka bumi. Kesyirikan pertama kali yang terjadi di muka bumi ini sebabnya karena ghulu terhadap orang-orang saleh. Kemudian yang keempat, musyrikin di zaman kita lebih sesat dari musyrikin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari tinjauan tertentu. Nah, kalimat dari tinjauan tertentu pun juga bukan pemanis kata. Ini namanya qaid dalam istilah ilmiah, taqyid, pengikat. Keterangan pengikat yang sangat besar faedahnya. Kelima, jadi sesungguhnya sangat beda ya mempelajari sesuatu secara otodidak lewat terjemahan-terjemahan tanpa berguru, itu sangat beda sekali. Mana jarang orang kalau belajar hanya terjemahan saja tahu dari tinjauan tertentu ini keterangan pengikat, ada faedah besarnya yaitu ini dan itu. Kemudian di muka bumi juga ada faedahnya ini dan jarang tahu yang seperti itu. Kalau hanya sebatas mempelajari secara otodidak baik terjemahan maupun baca kitab sendiri, maka itu keberkahan ketika seorang kemudian berguru. Baik, berikutnya yang kelima, syirik besar adalah dosa yang tidak diampuni oleh Allah dan membatalkan keislaman seorang hamba. Adapun yang keenam sampai ke sebelas ini adalah kaidah atau perkara dasar yang memuat ciri-ciri khas musyrikin yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaidah keenam, kaidah atau perkara mendasar keenam sampai ke sebelas ini adalah ciri-ciri khas yang ciri-ciri khas kaum musyrikin yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semua ini saya ambil dari petikan-petikan atau diambil oleh ulama yang saya rujuk tulisannya. Ini apa? Dari petikan apa? Petikan kalam Syekh Muhammad At-Tamimi, penulis kitab Kasyubhat ini. Oleh karena itu setiap menyebutkan kaidah atau perkara yang mendasar, saya cantumkan petikannya. Ini loh pengambilannya dari sini. Nah, apa saja ciri khasnya mereka ini? Yang pertama, berarti kaidah keenam, kaidah atau perkara mendasar keenam, mereka mengimani tauhidur rububiyah. Namun hal itu tidaklah memasukkan mereka ke dalam agama Islam. Yang ketujuh, mereka mengenal Allah Azza wa Jalla dan melakukan peribadatan kepadanya. Jadi jangan disangka ya, orang-orang musyrikin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu juga mengenal Allah, juga beribadah kepada Allah. Namun sayangnya mereka mencampurinya dengan kesyirikan terhadap Allah. Yang kedelapan, mereka mengetahui makna kalimat tauhid la ilaha illallah. Tahu mereka apa makna la ilaha illallah, tahu konsekuensinya harus meninggalkan tuhan-tuhan yang banyak yang mereka sembah itu. Tahu. Karena justru tahu itulah mereka menolak. Kemudian yang kesembilan, mereka menolak tauhid uluhiyah dan mengingkari kalimat tauhid. Yang kesepuluh, sesembahan mereka beraneka ragam dan bukan hanya patung. Jadi jangan sangka namanya syirik itu hanya menyembah patung. Syirik itu luas. Dan sesembahan kaum musyrikin zaman dahulu, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu banyak, bukan hanya patung. Jadi jangan beralasan bahwasanya kok kalau ada kaum musyrikin beralasan zaman sekarang, kok kami disamakan dengan kaum musyrikin zaman dahulu? Bukankah kaum musyrikin zaman dahulu menyembah patung? Kami tidak menyembah patung. Ini orang-orang soleh yang kami sembah. Apakah kalian akan samakan orang-orang soleh dengan patung? Wah, ini syubhat ini. Kita katakan, loh, zaman dahulu itu juga menyembah orang soleh juga. Dan mereka diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gara-gara itu. Gitu. Ini ayatnya sebutkan. Seperti itu. Yang ke-10. Yang ke-11. Mereka meyakini bahwa malaikat, nabi, wali Allah memiliki kedudukan khusus di sisi Allah. Sehingga mereka jadikan perantara antara mereka dengan Allah dalam beribadah, dan ini adalah kesyirikan. Mereka yakin wali Allah itu punya kedudukan khusus. Benar apa enggak ini? Benar. Nah, ini namanya syubhat begitu, ada sisi benarnya. Tapi tunggu dulu kesimpulannya apa terusan? Kesimpulannya mereka karena ada kedudukan khusus, mereka jadikan perantara antara dirinya dengan Allah Ta'ala dalam beribadah. Nah, inilah syirik. Nah, itu. Jadi namanya syubhat itu benarnya dengan racunnya, banyak racunnya, dan kesimpulannya racun. Yang ke-12 adalah kaidah penutup dari mukaddimah. Bukan bagian besar penutup, bukan. Kaidah penutup dari mukaddimah. Ke-12. Atau kalau tambahkan satu tadi, ya ke-13. Bahwa Tidaklah musyrikin membawa hujjah dan syubhat yang batil kecuali dalam Al-Quran pasti ada bantahannya dan penjelasan tentang kebatilannya. Maka jangan khawatir. Syubhat apapun yang dibawa orang-orang sekarang maupun dahulu pasti ada bantahannya dalam Al-Quran. Nah, ini yang menenangkan ahlu tauhid. Cuman tinggal kita mencari tahu ayat yang mana yang menjadi bantahannya. Kemudian isi dari kitab. Sudah jam 10, isi dari kitab. Insyaallah. Bab besar kedua ya, yaitu isi dari kitab. Karena sudah jam 10, kita ringkaskan saja. Nanti bisa kalian copy paste sendiri di muslim.or.id di kolom artikel terbaru. Nah, ini maudhu'ul kitab, isi kitab ini dari mulai halaman 15 sampai halaman 53. Jadi ini tempelan-tempelan ini ada gunanya, Mas. Karena tempelan pertama ini mulai mukadimah. Tempelan orange kedua ini mulai apa? Mulai yaitu bab besar kedua. Berarti 14 halaman mukadimah. Mulai halaman 15 sampai halaman 53, tempelan ketiga ini. Nah, ini bab isi. Bab penutup, afwan. Bab penutup. Bab besar penutup. Mulai halaman 54. Berarti ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, untuk menjelaskan syubhat dan bantahannya Syekh membutuhkan 39 halaman. Yang isinya adalah kalau terkait dengan bantahan ada dua macam besar bantahan. Bantahan global bagi orang awam khususnya dan bantahan terperinci bagi orang yang ingin melanjutkan studi disiplin ilmu tauhidul uluhiyahnya untuk mampu membantah syubhat dengan terperinci. Bantahan global sifatnya adalah defense, adalah penjagaan. Gak bisa untuk nyerang, merobohkan. Tapi asal selamat saja, langkah seribu lari. Kalau dalam bela diri misalnya, asal selamat. Gak kecopetan, gak kepukul, gak jatuh, gak, asal selamat. Lari dari syubhat. Ini mujmal untuk orang-orang awam. Nah, bagi penuntut ilmu lanjutan atau yang sudah ahli, maka jangan berdiam dengan yang mujmal. Persenjatai diri kalian dengan bantahan yang tafsil, terperinci. Dan ini indah Syekh di sini. Dalam bab besar kedua tentang pembahasan inti kitab ini diawali dengan bantahan yang global dulu sebelum bantahan yang terperinci. Itu kalau untuk bantahannya. Kalau untuk syubhatnya, Syekh menjelaskan sebanyak 14 syubhat. Ada yang menghitung 15, tapi saya nilai bisa di yaitu bisa di apa namanya rapatkan menjadi 14. Karena bisa masuk dalam salah satunya. 14 syubhat. Indahnya metodologi penulisan sang penulis dalam menyampaikan 14 syubhat ini, yang tiga itu syubhat terbesarnya. Artinya apa? Mengapa kok didahulukan syubhat terbesar untuk dibantah? Karena kalau sudah terbesarnya indal musyrikin di zaman beliau, menurut kaum musyrikin di zaman beliau, ini berguguran untuk syubhat-syubhat yang berikutnya. Itu insya Allah lebih mudah mempelajari dan membantahnya. Begitu. Nah, apa saja syubhat-syubhat tadi, antum bisa baca di artikel saya tersebut. Nah, penutup, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, penutup ini beliau membutuhkan 4 halaman. Dari halaman 54 sampai 60. Petikan matanya dari mulai wal nakhtim al kalam. Insyaallah taala kami segera tutup risalah ini dan seterusnya. Kurang lebihnya kalimat beliau seperti itu. Kandungan penutup ini sesungguhnya terkait dengan menyampaikan subhat. Masih ada subhat yang beliau sampaikan, namun beliau khususkan dalam bab penutup. Alasan dikhususkannya pembahasan syubhat dan kaidah untuk membantahnya dalam bab penutup, kaidah yang satu, syubhat yang satu ini dan kaidah yang satu ini untuk membantah syubhat yang khusus tadi. Alasan dikhususkannya kaidah dan syubhat tadi, kaidah bantahan dan syubhat tadi dalam bab penutup ini adalah satu, karena besar dan pentingnya kaidah itu. Dua, karena banyaknya kesalahan yang terjadi dalam masalah ini dengan adanya syubhat yang membahayakan akidah kaum muslimin di zaman penulis rahimahullah. Karena sangat pentingnya dan karena banyak yang salah dalam masalah ini, maka dikhususkan dalam bab penutup yang sesungguhnya bisa-bisa saja digabungkan dalam syubhat dan bantahannya bab yang kedua tadi, bisa saja. Tapi beliau sendirikan dalam bab penutup karena saking pentingnya dan banyak yang salah. Saya ulangi, banyak kesalahan maksudnya dalam masalah ini. Apa bedanya syubhat yang dibawakan oleh penulis untuk dibantah pada bab penutup dengan syubhat yang dibawakan oleh penulis sebelum-sebelumnya, pada bab-bab sebelumnya, atau pada bab sebelumnya maksudnya, pada yaitu bab yang kedua tadi? Satu bab saja ya, bab yang kedua tadi, yaitu bahwasanya syubhat-syubhat yang disebutkan sebelum penutup ini lebih terkait dengan syubhat yang sifatnya meracuni pengetahuan tauhid seorang hamba, ilmu tentang tauhid. Adapun syubhat yang disebutkan dalam bagian penutup ini lebih terkait dengan syubhat yang meracuni pengamalan tauhid seorang, al-amal bitauhid. Jadi penutup, syubhat yang disebutkan dalam bab penutup ini itu syubhat yang menyerang amal. Kalau syubhat-syubhat sebelumnya lebih terkait dengan menyerang apa? Ilmu. Kalau dikatakan lebih itu berarti bukan sama sekali enggak ada hubungannya dengan amalan. Semuanya syubhat tadi tidak, tapi ini dalam rangka untuk membedakan. Ini lebih terkait pembicaraannya masalah itu, ini lebih terkait pembicaraannya masalah ini. Ini ilmu, ini amal. Dengan demikian ahlu tauhid hakikatnya orang-orang yang selamat ilmu dan amalnya. Jadi enggak benar kalau ada yang mengatakan yang penting kan tauhidnya, kemudian berdalil dengan itu untuk akhlak yang buruk. Akhlak itu amal. Maka ahlu tauhid itu orang yang alim dan amil. Dan orang yang mengamalkan tauhid dengan sempurna, maka kata ulama, dia menjauhi syirik dan macam-macamnya. Dia menjauhi bid'ah dan macam-macamnya. Dia menjauhi maksiat dan macam-macamnya. Baik dosa besar maupun dosa kecil. Adakah tersisa setelah tiga ini dari bentuk kesalahan? Tidak ada. Oleh karena itu, orang yang sempurna tauhidnya, dakhalal jannah bighairi hisab wala adab. Masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Semoga kita yang hadir di sini semuanya dan kaum muslimin semuanya dan muslimat dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang merasakan kenikmatan bisa mengetahui keindahan tauhid dan keburukan kesyirikan, dan semoga kita yang hadir di sini semuanya dijadikan oleh Allah taala ahlu tahqiqit tauhid, orang yang sempurna tauhidnya sehingga bisa bersama-sama masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Allahumma amin. Sallallahu sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.